kasih Mitra Bisnis, Anda masih bersama kami. Jangan lupa sekali lagi untuk Anda Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja untuk segera kirim pertanyaannya via SMS ya di 9122, ketik dulu pas baru spasi bla bla bla. Juga boleh telepon di 633-9160 ya. Oke, toll free 0810 Pas FM. Kita masih bicara tentang kaya raya, terutama di masa sulit. Nah, tadi aku sempat sebut mindset gitu ya. Kadang pikiran orang atau kita ini nih, atau aku aja deh, kadang aduh kayaknya susah deh bakal jadi orang kaya. Terus aduh bakalan susah deh hidup gue. Itu kan mindset juga ya Bang Kafir. Dan itu bahaya ya untuk ke depan gitu. Sangat. Jadi sama. Gue juga begitu waktu gue sekolah juga gue khawatir. Gue bakal berhasil atau gak berhasil gitu kan. Pertanyaan itu menghantui gitu. Dan itu waktu gue kuliah, gue sempat insomnia gitu loh. Jadi bertahun-tahun gue gak bisa tidur. Saking mikirnya tuh. Iya, stres dong. Satu, kita udah stres mikirin lulus sekolah. Apa kagak? Karena kan lo pengennya kan punya angka bagus. Iya dong. Bukan hanya lulus aja kan angka bagus. Jadi lo stres banget di situ gitu loh. Dan kemudian habis itu, habis dari stres itu gitu ya, lu juga mikirin stres, apakah lu bisa berhasil atau enggak gitu loh. Jadi itu numpuk, bertumpuk gitu-gitunya. Nah, pada waktu dalam keadaan seperti itu ya, akhirnya kan memang kan ya ngerti. Tapi waktu gue belum ngerti itu, mindset gue adalah bisa berhasil atau tidak gitu loh. Tapi kan belakangan akhirnya mindset itu berubah. Contohnya begini, apa bedanya bokeh sama miskin? Waduh, susah banget yang ngejabarinnya. Kalau bokeh mungkin kagak miskin tapi kagak punya duit ya. Kalau miskin gak punya apa-apa. Susah. Itu kan. Gak ngerti ya. Nah, dosen gue waktu di universitas bilang sama gue gini, bokeh itu ada. Bukan yang tekeh, bukan ya. Bokeh itu ada. Gimana itu? Bokeh itu ada. Bokeh itu memang lu gak punya duit. Tapi itu adalah kalau lu orangnya positif, kata dosen gue, itu tuh temporary. Ya dong, lu sekarang bokeh, besok mungkin lu gak bokeh. Jadi bokeh itu memang keadaan yang sifatnya temporer, di mana lu kagak punya duit. Apakah itu exist? Yes, it exist. Tapi miskin, gak ada. At all, sama at sekali all. Ya. Kalau lu berpikiran lu positif, kalau mindset lu adalah positif gitu loh. Kenapa? Karena kalau miskin itu ya kagak ada. Jadi itu cuman lu dalam keadaan yang ya lu belum mencapai kaya gitu loh. Makanya lu disebut miskin. Okay. Tapi miskin itu bukan seperti koin ya, kalau lu orangnya positif, itu bukan seperti koin lu kepala apa Garuda gitu loh. Jadi lu bukannya either lu miskin atau lu kaya, enggak. Tapi kalau lu positif, lu berpikir mindset lu adalah bahwa gue sekarang belum punya apa-apa karena gue belum kaya. Nanti kalau gue kaya, gue punya apa-apa. Nah, jadi makanya miskin itu mestinya di dalam vocabulary lu, di dalam kepala kita enggak ada. Itu adalah sesuatu yang keadaan yang enggak ada gitu loh. Tapi kalau lu bokeh, ada. Ada. Tapi itu sifatnya temporer. Nah, kalau kita mau berpikir secara mindset kita adalah positif. Oke. Mau kemana lu, Don? Mau ngapel nih, tadi lagi bokeh. Berarti kan sometimes dia akan punya uang. Tapi ini memang mindset ini paling penting. Gimana kita supaya berpikir positif ya. Tapi gini Bang, ada gak misalnya nih, kita justru gue harus kaya, gue pengen kaya gitu, gimana tuh? Iya. Nah, contoh misalnya nih ya, kalau misalnya gini, ada orang kalau lagi bokeh, apa yang dilakukan? Dia jual barang. Iya sih, ada sih teman gue mau ngapel gak punya duit, jual baju, jual sepatu buat ngapelin ceweknya. Atau dia gade, handphone-nya, laptop-nya. Kayaknya pengalaman masa lalu nih. Pernah nyekolahin. Jadi, tapi itu adalah sifat yang buruk. Gitu loh, sifat yang buruk gitu loh. Kalau lu lu keadaan lu bokek, lu gak nih. Mestinya kalau lu seorang yang positif adalah lu bokek, justru lu harus nyari duit supaya lu kagak bokek. Tapi bukan dengan cara jual barang. Oke. Jadi gak ada istilah miskin, bokeh, yang penting kita harus bokeh positif. Bokeh ada, tapi temporer. Temporer ya. Cuman tapi kalau miskin, jangan, itu kagak ada. Kagak ada, dan itu gak boleh di mindset kita, gak boleh ada di pikiran kita ya. Apalagi sampai menyumpahi diri sendiri kalau, waduh kayaknya gue gak bakal kaya gitu, gak boleh banget ya Bang. Oke, ini kalau sebagai manusia, katanya gini juga nih, kamu pengen kaya, ya kayaknya kamu belum siap deh jadi orang kaya. Jadi Tuhan gak kasih kamu deh, ntar kamu dikasih duit 1 miliar pingsan-pingsan, berarti belum layak buat jadi orang kaya. Emang antara siap dan gak siap tuh ada juga buat jadi orang kaya? Kadang-kadang kan mentalitas. Makanya menjadi kaya itu adalah pilihan hidup yang disiplin. Nah, di masa susah sekarang seperti sekarang ini, yang namanya peluang, itu kalau kita berpikiran positif, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan masa lagi makmur. Contoh kemarin ya, teman gue, dia salesman mobil. Dia bilang sama gue, dia bilang, wah gila lagi zaman susah begini, itu yang mau jual mobil murah-murah banyak banget. Tapi karena gue gak punya modal, gue kagak bisa buat tubrukin. Tapi ya mau gak mau, gue mesti jualin, gue cariin musuhnya. Terus gue bilang, komisi lu lebih banyak dong. Iya, komisi gue tuh lebih banyak di masa sulit ini dibandingkan dengan masa subur. Jadi, itu dari contoh yang sangat kecil aja ya, dari sangatnya kecil aja, bahwa di masa sulit ini, justru opportunity-nya lebih banyak. Jadi harus pinter-pinter orang melihat peluang itu ya bang? Iya. Oke, nah saya konsultan. Ya. Itu di masa makmur ya, orang gak perlu konsultan, makmur tuh. Di masa sulit gini, wah elah, laku keras. Panggilan, istilahnya kata panggilan ngamen, banyak banget. Wah, berarti gue punya nama belakang buat lo bang. Apa? Bang Kavi Kurnia Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Maaf lo, yang buat punya marga itu bukan maksud apa-apa ya. Just kidding. Okay. Nah ini dia mitra bisnis. Ada satu hal yang tadi dari cerita itu juga bisa kita tarik gitu ya. Kalau orang lagi masa susah, justru harus makin kreatif. Katanya juga kalau orang Jawa bilang gini bang, semakin kepepet pasti itu akan orang makin kreatif. Jadi kadang bikin usaha-usaha itu karena dia satu di PHK misalnya, bingung dong gak bisa makan mesti ngapain, akhirnya dicari kerjaan gitu. Bisa, bisa aja. Nah, tapi di luar dari itu adalah bahwa di masa sulit ini, itu sebenar-benarnya apapun bisnis Anda itu peluangnya lebih banyak. Oke. Okay. Okay, contoh misalnya kemarin ada satu teman gue yang kerja di salah satu perusahaan fast food. Terkenal deh perusahaan fast foodnya dan gede banget gitu loh. Dia bilang gitu loh, waktu zaman gak susah gitu loh, waktu zaman gak susah, orang tuh milih nasi bungkus atau paket makan siang, itu yang lebih mahal. Dan gak melirik fast foodnya dia gitu loh, gak melirik fast foodnya dia. Kenapa? Murah gitu loh. Nah justru sekarang di masa sulit ini, dia kebanjiran order. Kenapa? Karena yang mesen di dia itu banyak banget. Karena dia jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan paket nasi biasa. Nah, itu dia tuh. Nah, tapi kembali tadi bang ke manusia yang siap dan tidak siap. Untuk menjadi siap dan tidak siap seperti apa, nanti kita akan bahas lagi ya bang Kavi ya. Oke, kita mesti break sesuai dengan nama kita. Kavis Break, jadi jangan kemana-mana.